الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله الحديث الضعيف حديث yang lemah Taribuhu huwa ma lam yajma' sifat lam yajma' sifatil qabuli bi faqdi syartin min syurutihi. Pengertian hadis lemah adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat untuk diterimanya satu hadis, yaitu tidak terpenuhinya syarat dari syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dengannya kita harus mempelajari ulang dan menengok kembali syarat hadis untuk dikatakan sahih. Syarhut ta'rif, keterangan, barakallahu fikum, pengertian hadis ta'if. Wa ma lam yajma' sifatil qabul, hadis yang tidak memiliki dan mengumpulkan sifat-sifat untuk diterimanya satu hadis. Ai huwal hadits alladzi lam yatawaffar, ai lam tatawaffar fihi syurutul qabul. Yani hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat untuk diterimanya hadis. Tidak terkumpul padanya syarat-syarat wahia kama sabaka dzikruha, yang sebagaimana telah kita lewati penyebutannya. Berapa syarat? 5. Pertama, al-isnadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu harus disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ittisalus sanad. Diingat terus ini, barakallahu fik, kan terulang-ulang terus. Ittisalus sanad, bersambungnya sanad sampai ke Rasulullah. Kapan terputus, maka hadis dikatakan lemah. Kapan disandarkan kepada Rasulullah, maka bukan hadis Rasulullah. Baik. Yang ketiga, adalatul ruwah wa dhabtuhum. Baik. Keadilan atau kesolehan, ketakwaan yang ada pada rawi dan baik, kemampuan hafalan mereka. Kapan tidak adil? Jadi mungkin suatu saat dia berdusta, barakallahu fikum, atau dia penglupa. Taib. Ini kalau adalahnya berhubungan dengan agamanya. Taib. Kemudian dhabt berhubungan dengan kecerdasan dia, kemampuan daya hafal dia. Barakallahu fikum. Walaupun dia orang saleh tapi penglupa, hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Walaupun dia kuat hafalannya tapi dia tidak adil, maka hafalan, maka hadisnya pun dinyatakan lemah. Pendusta dia, walaupun hafalannya kuat, tapi kedapatan sekian kali berdusta, maka tidak akan diterima. Baik. Yang keempat, intifaul illah. Tidak ada cacat pada hadis itu. Insyaallah kita akan lewati nanti. Kemudian kelima, intifaus syudud. Tidak ada penyelisihan. Hadis ini sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Baik. Kalau lima ini terpenuhi, maka hadis itu dinyatakan sahih atau hasan, kalau kadar hafalannya sedikit agak dibawa sebagaimana yang kita pelajari kemarin. Baik. Tapi kalau salah satu di antara tiga ini tidak, di antara lima ini tidak terpenuhi, atau beberapa yang tidak terpenuhi, maka dipastikan hadis itu lemah. Barakallahu fikum. Bifaqdi syarti min syurutihi, hilangnya satu syarat saja dari syarat-syaratnya, apalagi dua atau tiga. Ai min syurutil qabul, dari syarat-syarat untuk diterimanya hadis. Fa idza faqada syartu al-awwal kharaja an kaunihi mansuban ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bal nisbatu ila ahli sahabati aw tabi'ina aw man dunahum. Baik. Kalau hilang syarat pertama apa? Baik. Disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kapan disandarkan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti bukan hadis Rasulullah. Kan demikian. Tidak sah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hanya sahabat yang mengucapkannya. Barakallahu fikum. Kecuali kondisi-kondisi yang menjadikan kita harus menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti perkara yang disampaikan oleh para sahabat yang tidak akan mungkin itu dari apa? Pikiran beliau. Barakallahu fikum. Dan tidak akan mungkin itu dari pendapat beliau. Yang jelas kalau syarat pertama ini tidak terpenuhi, berarti tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal nisbatuhu ila ahadis sahabah. Tentunya akan disandarkan tiap riwayat itu kepada salah seorang di antara para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini kalau syarat pertama tidak terpenuhi, berarti bukan hadis Rasulullah. Wa idza faqala syartu tsani, kalau syarat yang kedua tidak terpenuhi juga, maka kana mursala. Itu salah sanad atau munqati atau mu'dal yang kita akan belajar nantinya berapa jenis tapi penamaan-penamaan sesuai dengan keadaannya. Yang jelas hadis itu mursal atau munqati atau mu'dal. Yang jelas tidak nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak nyambung ya dinyatakan lemahnya hadis itu. Yang ketiga, wa idza faqada syartu al-awwal min syartis tsalits wa huwa al-adalah kana matrukan aw mawdu'an. Baik. Kalau tidak tercukupi atau tidak terpenuhi syarat yang ketiga, barakallahu fikum, yakni adalatur rawi, kejujurannya, keimanannya dan ketakwaannya tidak terpenuhi, taib, dikatakan dia kadzab, taib, kana yashrabul khamr dan seterusnya, rawi tapi peminum khamr misalnya, berarti tidak adil dia. Paham? Taib. La haula wa illa billah. Taib, atau suka nyanyi. Di zaman dahulu tuh dianggap yang suka nyanyi ini fasakah. Barakallahu fikum. Walaupun dia bukan dia yang nyanyi tapi terdengar suara musik dari rumahnya, nah dia juga yang tertuduh. Kalau di zaman itu, barakallahu fikum, orang yang begitu modelnya tidak akan diterima hadisnya. Lah sekarang ustaz-ustaz yang nyanyi. Barakallahu fikum. Kiai bahkan. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ini terjadi? Karena tidak adanya lagi hubungan keterikatan kita dengan para ulama kita dahulu kala. Baik. Kalau syarat yang ketiga ini adalahnya tidak ada. Taib, kiai pambaroko. Taib. Nyanyi. Barakallahu fikum. Terus celana pendek. Taib, ini khawarim lumuru'ah. Tidak ada adalahnya, barakallahu fikum. Allah. Baik. Adalah, tidak ada adalahnya. Kana matrukan au maudu'a. Baik. Matruk atau maudu'. Baik. Maka hadisnya matruk, ditolak. Tidak diterima hadisnya. Barakallahu fiik. Atau maudhu dianggap hadis palsu, pendusta, bagaimana caranya? Bagaimana ceritanya mau diterima? Pendusta. Fasik. Wa idza faqada syatru tsani, asyatru. Asyatru berarti asyatru al-awwal min asyarti tsani, syatru al-awwal yakni al-adala. Yang kedua asyatru tsani yakni asyartu tsalits kana dha'ifan aw matruka, yakni hafalannya lemah, maka hadisnya dikatakan dha'if atau matruk atau maudhu. Bihasabi qillati dhabtir rawi, sesuai dengan kemampuan daya ingat dan hafalannya. Kalau kuat ya kuat juga, barakallahu fikum. Baik. فإذا فقد الشطر الثاني من الشرط الثالث كان ضعيفا أو متروكا, maka dia lemah atau matruk. Baik. Atau ya. Atau ya duduk di sini. Nah, setiap dars antum duduk di sini. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Wa idza faqada asyatru tsani min asyart atsalits, kalau hilang di asyatru tsani, syatr yakni baris yang kedua dari syarat yang ketiga, maka yakni maksudnya adalah dhabtnya, kekuatan hafalannya tidak ada, maka hadisnya dikatakan lemah atau matruk atau maudhu', bahkan pemalsuan. Bihasbi qillati dhabtir rawi, sesuai dengan kekuatan hafalan seorang rawi. Wa idza faqada asyarta arabi' kana syadzan aw munkara, kalau tidak terpenuhi syarat yang keempat, intifaul illah, barakallahu fikum, maka dikatakan syadz atau munkar. Wa idza faqada asyartu al-khamis kana mu'allalan, barakallahu fikum. Syatur rabi' ni kembalikan ni kembali ni nomornya. Barakallahu fikum. Al-khamis al-illah sebenarnya. Urutannya sebenarnya al-isnadu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua ittisalus sanad, kemudian yang ketiga adalatur rawi wa dhabtuhum, kemudian yang keempat intifa'us syudud, kemudian yang kelima intifa'ul illah. Itu dibalik, nomor 4 jadi nomor 5, nomor 5 jadi nomor 4. Supaya cocok dengan keterangan setelahnya, kalau tidak bingung. Barakallahu fikum. Kalau tidak terpenuhi syarat yang ke 5, padahal ke 4 situ, tinggal dicocokkan. Barakallahu fikum. Syad dan mungkar, taib. Aqsamud dhaif, kita masuk ke pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif ini banyak, barakallahu fikum. Ya sama seperti orang, orang sakit penyakitnya macam-macam, barakallahu fikum. Si fulan sakit, sakit kepala, si fulan yang lainnya sakit, sakit perut. Si fulan sakit, sakit pinggang. Si fulan sakit, sakit jantung, si fulan sakit paru-paru, macam-macam sakitnya orang. Sama satu hadis juga demikian. Barakallahu fikum. Sakitnya di mana, letaknya di mana, agar sesuai dengan apa, tidak terpenuhinya syarat, lima syarat tadi itu, barakallahu fikum. Baik. Wa yumkinu taqsimul hadits dhaif bihasabi darajati dha'fihi ila qismaini, memungkinkan dibagi hadis yang lemah itu sesuai dengan derajat lemahnya menjadi dua. Taib. Karena lemah juga ada lemah sekali, ada lemah masih bisa dianggap. Barakallahu fikum. Al-awwal ma kana dha'fuhu muhtamalan ghairu shadid bihi idza 'adadahu taib mathiluhu in jabara dha'f wartaqa ila ma yusamma bil hasani li ghairihi. Orang sakit kan juga demikian. Ada yang sakit masih boleh berjalan, barakallahu fikum. Masih ke sana kemari. Sakit padahal. Ada yang sakit enggak boleh kemana mana, cuma di rumah. Ada yang sakit tinggal di pembaringan, enggak bisa bergerak. Kan beda-beda sakitnya orang. sesuai dengan berat ringannya penyakit yang dibawa. Baik. Kalau ada orang sakit masih jalan ke sana kemari, masih bisa beraktivitas, masih basapu, walaupun batuk-batuk, sakit paru-paru mungkin. Barakallahu fikum, masih bisa dia melakukan aktivitas. Baik. Orang yang sakit seperti ini sama seperti hadis contoh jelasnya barakallahu fikum untuk memudahkan untuk kita memahami. Orang yang sakit ringan seperti ini barakallahu fikum masih bisa melakukan sesuatu aktivitas, bisa mengangkat. Ibarat batu tadi kan kita katakan kemarin, batu. Dua orang sakit, dua orang lemah tadi, dia bisa mengangkat batu. Barakallahu fikum. Seberat 50 kilo bisa diangkat oleh dua orang atau tiga orang yang sakit. Apalagi lebih banyak orang sakit. Tapi sakitnya yang mampu mengeluarkan tenaga. Karena ada yang sakit yang tidak bisa bergerak lagi. Ini ibaratnya maudhu'. Barakallahu fikum. Yani makan adhafu muhtamalan, masih bisa dianggap, masih bisa diterima, tidak terlalu lemah. Penyakitnya tidak terlalu parah. Taib, bihaitsu idza 'adadahu mathiluhu, dari sisi ketika ada yang menopangnya yang sama sakitnya dengan dia, tidak begitu parah maksudnya walaupun penyakitnya berbeda. Barakallahu fikum. Taib, in jabara dha'f, maka kelemahan itu bisa terangkat. Wartaka ila ma yusamma bil hasan li ghairihi, maka bisa hadis itu naik tingkat, naik peringkat menjadi hasan li ghairihi. Walaupun pada dasarnya taib, sanadnya ada orang lemah, langsung dikatakan hadis daif. Ini juga hadis daif. Tapi ketika ada beberapa jalan, kelemahannya di sini oleh fulan, ini kelemahannya di sini oleh fulan. Barakallahu fikum. Ketika digabung masih bisa. Ini lemahnya masih boleh dianggap, masih boleh diterima. Ini juga karena masih kita katakan hadis ini hadis hasan li ghairihi. Naik ke derajat hasan karena adanya yang lain yang menyokongnya, menopangnya menjadi lebih kuat. Kayakuna rawihi minad du'afa illadina yuktabu hadithuhum. Seperti rawi-rawi dari kalangan orang-orang lemah tapi masih tetap ditulis hadisnya. Barakallahu fikum. Wala yuhtaju bihim inda tafarrudi. Ini biasanya orang-orang yang seperti ini ditulis hadisnya, yuktabu hadithuhu, ditulis hadisnya tetek-tetek. Ketika ada hadis yang dikeluarkan oleh dia sama dengan yang lainnya, tidak ada perubahan, maka bisa dianggap, oh masih boleh dia. Dia lemah tapi tidak menyelisihi yang lainnya. Periwayatannya sama yang diriwayatkan oleh orang besar, para a'immah. Barakallahu fikum. Masih boleh, tapi terkadang keliru juga sedikit. Barakallahu fikum. Masih bisa dianggap lah. Yang penting dua ke atas. Yang penting ada yang menyokong, menopangnya. Walaupun satu, maka sudah dianggap dan dinyatakan bahwa hasan di ghairi. Apalagi lebih banyak, lebih terangkat lagi tentunya posisinya. Baik. Dikatakan hasan li ghairihi ka yakuna rawihi minad du'afa alladziina yuktabu hadithuhum. Rawi salah satu di antara rawinya dari kalangan orang lemah tapi masih dianggap hadisnya, masih ditulis. Wala yuhtaju bihim indal infirad. Akan tetapi tidak boleh dijadikan hujah ketika hanya dia yang bersendirian. Barakallahu fikum. Ada satu hadis dengan sanadnya. Cuma hadis ini tok. Barakallahu fikum. Dia bersendirian dalam riwayatannya. Maka ini tidak bisa diterima. Barakallahu fikum. Tidak ada sanad lain. Paham? Tidak ada sanad lain. Maka boleh jadi orang ini telah memalsukan hadis, atau dia salah keliru dalam periwayatan. Lain yang dia dengar, lain yang dia tulis. Ketika sang guru menyatakan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh dia tambah, dia kurangi atau dia salah paham. Apalagi di zaman itu ketika tidak ada mikrofon, paham? Orang hadir ribuan. Baik. Guru di hadapan mengatakan qala haddatsani fulan, ada sana muballigh jarak berapa mereka, haddatsani fulan, seterusnya haddatsani fulan. Baik. Berkat beli. Qala haddatsani fulan. Sallallahu. Barakallahu fikum. Enak sekarang satu kali bicara langsung terdengar semuanya. Dulu enggak. Baik. Makanya ini juga diberlakukan ketika masjid besar jamaah ribuan. Baik. Imam mengimami suaranya tidak akan terdengar kecuali beberapa saf saja di belakangnya. Maka mesti ada muballigh di setiap beberapa saf. Baik. Sebenarnya muballigh itu kalau sudah ada mikrofon enggak perlu lagi. Karena tujuannya sudah tercapai. Baik, seperti misalnya di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Enggak perlu sesungguhnya barakallahu fikum. Enggak perlu lagi muballigh. Karena sudah terdengar semuanya. Agar sudah terdengar. Tapi kalau mati lampu misalnya, maka mesti ada muballigh. Masalahnya kalau Allahu Akbar, masih sujud terus ya di belakang sana. Tapi sumpah diri imam masih suruh keulang, mereka masih berdiri. Maka kita dapati kalau masjid yang seperti ini, dalam kondisi ada muballighnya, apa istilahnya, bergelombang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri. Kalau mikrofon Allahu Akbar, langsung berdiri. Allahu Akbar, serempak karena suara satu. Beda dengan dahulu kala yang tidak ada mikrofonnya, harus begitu. Ada muballigh. Boleh jadi barakallahu fikum orang ini termasuk lemah. Salah tulis kah, salah paham, salah mengerti, salah dengar kah? Barakallahu fikum. Masyaallah. Walaihi tajid. Maka ketika dia bersendirian dalam periwayatan hadis, maka tidak diterima. Au ayyakuna fihi inqita li irsalin au tadlis. Baik. Atau ada padanya inqita, terputus, atau irsal au tadlis. Insyaallah kita akan bahas nanti. Wa tsani maka na dha'fuhu shadidan ghairu khafif. Ini yang tadi kelompok pertama dari orang-orang lemah, maka barakallahu fikum masih bisa dianggap hadisnya, riwayatannya. Selama dia tidak bersendirian dalam periwayatan. Yang kedua, maka na dha'fuhu shadidan ghairu khafif. Maka na dha'fuhu shadidan ghairu khafif. Kapan dha'fuhu shadidan, lemahnya itu sangat dan bukan ringan. Fala yufiduhul mutaba'ah. Maka tidak ada manfaatnya ada yang mengikutinya, menyokongnya. Wa huwa makana rawihi muttahaman aw kadzdzaban. Kalau misalnya dia rawinya ada yang muttaham, muttaham yakni orang yang tertuduh, barakallahu fihi, muttaham bil kadib, atau kadzdzaban, atau memang dia kadzdzab, pendusta, aw matrukan, atau dia tertolak, li su'i hifdzihi, karena jeleknya hafalan dia, auli kathrati ghalatihi, hafalannya jelek, atau terlalu banyak kesalahannya, kathirul ghalat. Ya, kalau dikatakan ghalat, kesalahan, tidak ada seorang pun yang tidak salah. Nah, cuma ceritanya siapa yang banyak salahnya dan siapa yang sedikit salahnya. Barakallahu fikum. Ini kathirul ghalat, terlalu banyak salahnya sehingga orang ragu. Taib, au majhul, atau tidak dikenali. Au majhul ain la yu'raf, atau memang tidak diketahui siapa orangnya. Contoh di sini, wa mithalul haditsidh dha'if asy-syadidudz dha'f min haditsil 'adalah. Contoh hadis lemah, sangat lemah dari sisi adalahnya. Kalau adalahnya dari sisi apa? Adalah dan dhabt. Ini nomor ketiga. Syarat hadis sahih. Pertama apa? Isnadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ittisalus sanad. Kemudian yang ketiga, adalatul rawi wa dhabtuhu. Adalatul rawi ini menyangkut masalah apa yang kita katakan tadi? Rahmat. Kesolehannya, keagamanya, barakallahu fikum. Agamanya, kesolehannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dhabtur rawi larinya kemana? Kekuatan hafalannya, kecerdasannya, barakallahu fikum. Maka ini sebagai contoh, sangat lemahnya hadis ini karena dari sisi adalah, dari sisi agamanya. Contohnya maka kerja al khatib al Baghdadi fi iktida al ilm al amal min tariq Abi Dawud al Nakhai qala haddathana Ali bin Ubaidillah al Ghatafani an Sulaik qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza 'alima al-'alim wa lam ya'mal kana al-misbahu yadhi'u lin-nasi kana kal-misbah yadhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsahu. Idza 'alima al-'alim wa lam ya'mal, kalau seorang alim mengetahui satu ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, maka dia sama seperti lampu. Dia menerangi manusia tapi dia membakar dirinya. Baik, kita tengok hadisnya. Fa fi hadzal haditsi Abu Daud An-Nakhai. Baik. Abu Daud An-Nakhai. Paham? Wasmuhu Sulaiman bin Amr. Di sini kunyahnya yang disebut, namanya Sulaiman bin Amr. Qala al-Imam Ahmad kana yadhaul hadis. Al-Imam Ahmad mengatakan orang ini suka memalsukan hadis. Kedam. Qala Ibnu Ma'in kana akdzabun nas, dia termasuk orang paling pendusta. Wa qala marratan, di kali yang lain Ibnu Ma'in mengatakan ma'rufun yadhaul hadis. Orangnya terkenal suka memalsukan hadis. Wa qala Bukhari matruk. Imam Bukhari mengatakan orang ini ditinggalkan, matruk, ditinggalkan, tidak diterima hadisnya. Ramahu Qutaibah wa Ishaq bil kadhib. Dianggap oleh Qutaibah dan Ishaq, dua imam ini, bahwa Abu Daud ini yang bernama Sulaiman bin Amr adalah pendusta. Ini nama jarh syadid, barakallahu fikum. Jarh syadid bagi seseorang. Kalau begini posisi rawinya, maka dipastikan hadisnya maudhu, barakallahu fikum. Fahadal haditsu bihadal isnadi maudhu', kata penulis di sini, hadis ini dengan sanad yang seperti ini dicap maudhu', hadis palsu. Baik, yang tertuduh memalsukan hadis ini ya ini orang ini, Abu Daud Sulaiman bin Amr, barakallahu fikum. Karena yang lainnya orang-orang baik, orang-orang saleh. Baik. Lidhafi rawihi min haitsul 'adalah, dari sisi adalahnya. Dia suka, barakallahu fikum, memalsukan hadis. Wa mithalu lil hadis ad-dha'if asy-syadid ad-dha'fu bisababi dha'fi rawihi min haitsud dhabt. Contoh hadis yang sangat lemah dari sisi hafalan seseorang. Ma akhrajahu Ibn Ayyim fi Hilyatil Awliya min tariq Abdullah bin Khumaiq qala hadathana Yusuf bin Asbat an Muhammad bin Ubaidillah al-Arzi al-Arzami an Safwan bin Sulaim an Anas bin Malik qala kana Rasulullah SAW yakrahu al-kay wa ta'am al-har wa yakul alaikum bil-barid fa innahu du barakatin ala wa innal harra la barakata fihi. Hadisnya masya Allah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang untuk berkai, pengobatan dengan sudutan api. Beliau tidak senang itu dan tidak senang memakan makanan yang lagi panas-panas. Wah, ini siapa yang suka makan panas-panas ini, barakallahu fikum. Masalahnya kalau sedih sunya sadar. Barakallahu fikum. Ada hadis barakallahu fikum bahwa Rasulullah tidak suka makanan yang hangat-hangat, panas-panas. Alaikum bil barid, hendaknya kalian makan makanan yang dingin-dingin. Fa inna hudu barakah, karena makanan ini memiliki keberkahan. Ala wa inal harra la barakata bih, sesungguhnya makanan yang panas itu tidak ada keberkahan padanya. Kita tengok sanad hadis ini, wa fi hadzal isnadi Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami. Ada orang yang bernama Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami wa huwa matrukul hadis. Tapi orang ini hadisnya ditolak. Dari mana? Min jihati hifdhihi. Dari sisi hafalannya. orangnya soleh, masya Allah, bahkan boleh jadi imam, terkenal dengan kesolehannya, tapi hafalannya payah. Barakallahu fikum. Faqad kana min as-salihin wa kanat kutubuhu qad da'at. Dulunya mungkin, barakallahu fikum, orang saleh dia, dan dia menulis hadis. Karena hafalannya tidak mampu, maka dia tak catat semua hadisnya. Begitu catatannya hilang, bukunya hilang, maka hilang semuanya. Karena ilmunya ada pada bukunya tadi. Yang biasa kita sebut dengan dhabtul kitab, dengan dhabtus sadr. Dhabtus sadr memang hafalannya dalam hatinya. Barakallahu fikum. Dhabtul kitab, ya kitabnya saja, kitabnya hilang, tidak ada dalam hati, tidak dalam ingatannya, maka lemahlah dia, tidak bisa lagi diambil periwayatannya. Boleh jadi dicampur-campur itu hadis, atau dia meriwayatkan hadis dengan makna atau berbagai macam, akhirnya kesalahan banyak. Wa kanat kutubu qadda'at, dulunya dia menulis hadis tapi hilang kitabnya. Fakana yuhadithu min hifdhihi, akhirnya dia menyampaikan hadis dari hafalannya. Ya tentunya tidak sama. Barakallahu fikum. Boleh jadi sesuai dengan apa yang dia ingat, boleh jadi sudah tercampur, boleh jadi tabu balik. Barakallahu fikum. Fayati bima la yutabi'uhu alaihi thiqat. Barakallahu fikum. Ternyata dia menyampaikan hadis tidak ditopang oleh orang-orang terpercaya, fatarakahu ahlul ilm, akhirnya para ulama meninggalkannya. Barakallahu fikum. Ini dari sisi ketidakmampuan hafalan dia. Masya Allah. Ini dua contoh orang yang terkenal ma'ruf dengan ketidakadilannya, dan hadisnya dia nyatakan maudhu. Barakallahu fikum. Demikian juga hadis yang tadi itu. Jadi artinya karena hadis ini lemah, maka silakan makan yang panas-panas. Barakallahu fikum. Kalau mau. Karena ada juga makan makanan kalau sudah dingin sunya sadap. Ada juga makanan memang harus dingin, kapan panas-panasnya sedap. Agar-agar makan panas-panas. Mau sendok bukan mau gigi. Barakallahu fikum. Agar-agar nanti mau dingin, nanti dia beku, nanti dia padat. Baru enak dimakan, masih panas-panas masih encer. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.